Pejamkan mata ini, mencoba tuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku. Entah di mana dirimu berada, hampa terasa hidupku tanpa. Bagaikan